Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ikhwafillah, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan ya, masih dalam bab fikih ibadah ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab tentang al-jamaah ya, salat tentang bab jamaah, di mana alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang yang kaitannya dengan imam ya, baik itu syarat maupun yang paling didahulukan untuk menjadi imam siapa, ini sudah dibahas ya. Insyaallah kita akan membahas yang kedua hari ini adalah bab tentang makmum. Nah, jadi orang yang menjadi makmum, bagaimana ketentuan menjadi seorang makmum ya. Kalau tadi, kalau kemarin kita bahas bab imam, sekarang kita akan membahas bab tentang makmum. Baik. Yang pertama ya, bab berkaitan dengan makmum ini adalah pembahasannya adalah al-mauqif as-sahih. Mauqif itu posisi, posisi as-sahih yang benar. Nah, bagaimana posisi yang benar bagi makmum? Demikian. Nah, maka wahidun, nah, jikalau dia seorang diri, jikalau dia satu orang, jadi makmumnya satu orang, maka yang jadi ketetapannya adalah an yaminihi ya, di sebelah kanannya. Jadi di sebelah apa? Kanan. Jadi kalau ini imam ya, maka di sini makmum sejajar, tapi di sebelah kanan. Ini sebelah apa? Kanannya. Demikian untuk yang satu orang. Nah, kemudian jikalau misalnya aksar lebih banyak ya, dua atau tiga, maka mana yang lebih utama adalah pertama khalfahu, yang utama adalah di belakangnya. Ya, misalnya ini apa coret ya, ini imam, kemudian ini makmum, begitu di belakangnya ya, ini yang utama khalfahu al afdal, yang paling utama ya, jikalau lebih dari dua atau banyak. Demikian kemudian yaminuhu, seluruhnya di apa sebelah kanannya, ini boleh. Misalnya ini imam, ini apa makmum, makmum seluruhnya di sebelah kanan, hukumnya jais, boleh. Demikian ya. Nah, kemudian juga janibaihi jaisun. Jadi kalau misalnya sebelah kanan ada orang, di sebelah kiri juga ada orang, demikian. Nah, maka hukumnya adalah jais. Jadi boleh di samping kanan, di samping kiri ya, hukumnya adalah boleh. Nah, kemudian selanjutnya al-mauqif al-mamnu', al-mauqif posisi, al-mamnu' yang terlarang, yang tidak boleh. Nah, bagaimana posisi yang terlarang ya, bahkan ini tidak sah sholatnya ya, untuk madhab adalah bagi orang yang munfarid itu di belakangnya, lil munfarid khalfahu. Jadi misalkan di sini imam, di sini makmum, belakang sendirian, maka tidak sah sholatnya. Demikian untuk yang munfarid ya. Jadi yang harusnya munfarid adalah seorang diri di sini ya, di sebelah kanannya. Kemudian yang kedua lil jami, untuk jamaah, untuk banyak orang. Nah, bagaimana jika lo yang terlarang itu ya, bagi orang yang banyak, yaitu amamahu ya, di depan imam. Nah, di depan apa? Imam. Ini hati-hati, tidak boleh. Tidak sah salatnya, demikian menurut mazhab. Jadi misalnya sini imam ya, sini makmum. Di sini. Ya. Misalnya di masjid, kemudian di luar masjid di depan imam. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Ada di depan imam ya. Harus di belakang ya, untuk yang jami, yaitu di seluruhnya ya, bagi orang yang banyak. Demikian kemudian yasaruhu faqat, nah, cuman di sebelah kirinya saja, yasar itu kiri, faqat hanya di sebelah kiri saja. Misalkan di sini imam lah, makmum di sini semuanya sebelah apa, sebelah kiri ya, sebelah kiri seluruhnya, maka tidak sah sholatnya. Demikian tidak sah sholat berjamaahnya ya. Demikian ini untuk yang apa, berkaitan dengan makmum, yang berkaitan dengan apa? Makmum. Nah, sekarang berkaitan dengan i'timam. I'timam itu perbuatannya dalam rangka bermakmum bagaimana? Ya, ini insyaallah kita bahas ya. Tip. Sekarang bab tentang apa i'timam? Bab tentang apa i'timam? Pertama, mahalluhu. Mahalluhu. Mahalluhu ini apa keadaannya? Keadaan apa bermakmum itu bagaimana? Berapa berjamaah itu bagaimana? Ah, jika lo kharijul masjid atau kharijal masjid, ada di luar, ini di luar masjid. Ini kalau ada di luar masjid bagaimana? Tushtarotu ru'yatu al-imam. Jadi disyaratkan, ini disyaratkan ya, ru'yatul imam, melihat imam. Jadi imam harus terlihat, melihat imam. Itu. Awil makmumin atau makmum yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita di luar masjid ya, kemudian kita masih bisa melihat orang-orang yang sholat ya, makmum di belakang, nah, maka sah sholatnya demikian ya. Sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Ya karena masih melihat imam atau melihat makmum. Ya, kalau tidak mampu melihat imam, melihat makmum minimal. Ya, maka yang demikian sah. Nah, kemudian selanjutnya dakhilahu adalah yang di dalam, yang ada di dalam masjid. Maka yang di dalam masjid itu yushtarotul ilmu bintiqalatil imam. Disyaratkan al-ilm. Al-ilm itu mengetahui. Bintiqalatil imam, perpindahan gerakan posisi imam. Jadi maksudnya ketika Allahu Akbar, nah, kita mendengar begitu walaupun tidak bisa melihat Allahu Akbar demikian, ya maka yang demikian adalah sah salatnya demikian ya, untuk yang di dalam masjid ya, mengetahui pergelakan posisi imam. Ya. Selanjutnya idroku, nah, idroku. Idrok itu, nah ini idrok adalah memperoleh berjamaah. Jadi maksudnya begini, seseorang ya disebut dia masih memperoleh sholat berjamaah ketika apa? Demikian yang dimaksud dengan idroku. Yang dimaksud dengan idroku adalah seseorang bisa disebut punya pahala berjamaah. Bagaimana? Nah, pertama, ini adalah al-jama'atu bitakbir qobla salamil imam ya. Jadi ketika seorang ingin berjamaah adalah bitakbir, dengan takbir qobla salamil imam, sebelum salam al-imam. Imam ini, imam mengucapkan salam. Jadi sebelum imam mengucapkan salam, misalnya dia sujud, sujud terakhir sebelum salam, sebelum tahiyat, beliau sujud ya, beliau apa? Sujud, misalnya apa, beliau dalam keadaan sujud, maka ketika sujud itu kemudian datang kita ya, langsung sujud, maka dia mendapatkan sholat berjamaah ya, mendapatkan apa, sholat berjamaah. Ini kalau dia sebelum salam imam ya. Kemudian ar-rakaatu, nah, kalau dia disebut mendapatkan satu rakaat, ya, disebut mendapatkan satu rakaat ketika apa? Biruku, ketika dia mendapatkan imam sedang ruku. Jadi kalau imam sedang ruku, kemudian sebelum dia bangkit, ya beliau bangkit, beliau berdiri begitu, nah, kemudian kita ruku dan kita mendapatkan ruku, nah, maka ini masih disebut tak bisa mendapatkan satu rakaat ya, mendapatkan apa, satu rakaat. Ini hadisnya Abu Bakrah ya, masih jauh dari shaf ya, beliau datang ke masjid kemudian ruku masih di luar shaf ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang datang apa nama itu dengan terburu-buru begitu sampai ruku di belakang. Nabi SAW mengetahuinya. Nah, kemudian dia katakan, saya Rasulullah. Nah, kata beliau, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kau ulangi lagi. Ya, maka seseorang masih bisa disebut atau mendapatkan satu rakaat ketika makmum itu mendapatkan rukunya imam. Ya, makanya Al-Imam Ahmad atau Hanabilah mengatakan ya, seorang makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, maka hukumnya sunnah jikalau bagi orang yang makmum, bukan rukun ya, bagi orang yang bermakmum. Adapun menjadi imam atau sholat sendiri, Al-Fatihah menjadi rukun, tapi kalau jadi makmum tidak. Nah, salah satunya ada ini, ada hadis Abu Bakrah ini, beliau ruku ketika Nabi sedang ruku dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya atau menambah satu rakaat lagi, tidak ya. Jadi disebut mendapatkan satu rakaat adalah ketika kita mendapatkan imam sedang apa, ruku. Demikian jumhur ulama ya. Nah, taib. Selanjutnya ahwaluhu, nah, ini keadaannya mutabaah. Jadi bagaimana keadaan-keadaan perbuatan dalam berjamaah tersebut. Ketika imam ketika makmum mengikuti makmum, ketika imam ketika makmum mengikuti apa, imam. Mutabaah, mengikuti maka hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya apa namanya itu imam bertakbir, maka kita pun bertakbir. Imam ruku, kita ruku. Jadi kata Nabi SAW, faida kabbaro fakabbiru. Kalau kalian kalau dia takbir, maka kalian pun bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, maka rukulah, mengikuti. Jadi di belakang imam. Kalau imam takbir, kita pun takbir. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini muwafaqah. Muwafaqah itu bertepatan gerakannya. Jadi bertepatan, bersamaan. Begitu, bersamaan gerakannya. Jadi imam akan ruku, kita pun akan ruku. Jadi Allah, kita pun mengatakan Allahu Akbar, sama mengucapkan Allahu Akbar untuk ruku, Allahu Akbar untuk sujud, Allahu Akbar. Pokoknya bertepatan gerakannya dengan imam, ini makruhah, makruh. Dihindari, jauhkan, ya. Kenapa? Ini dibenci oleh apa? Syariat, ya, makruh, demikian. Jadi jangan bersamaan dengan imam, jangan bersamaan dengan imam, tapi harus di belakang, maksudnya adalah mengikuti imam, ya. Kemudian yang ketiga, sabakun, adalah mendahului. Ini mendahului, tidak boleh mendahului. Mendahului hukumnya adalah yuhram, diharamkan, atau yahrum, haram, haram, tidak boleh. Jadi apa, seorang imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum ruku, dia ruku. Ya, haram, tidak boleh, ya. Ini perkara yang berkaitan dengan apa? Bermakmum atau berjamaah, ya. Ibi khafilah, yang terakhir, takhulluf. Takhulluf itu menyelisihi, ya. Imam ruku, dia sujud. Imam, nah ini adalah seperti yang mendahului, hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Bahkan mengatakan tidak sah sholatnya, dia tidak sah apa salatnya, waliyadu bila, jangan mendahului, ya, jangan mendahului. Demikian yang bisa disampaikan, ya, yang berkaitan dengan apa salat berjamaah, ya. Aqulu qouli hadza wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.